Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah lin Nisa. Pasal tentang tathhirun najas, mensucikan benda najis. Benar Ibu? Iya. Qala Abu Malik hafidhahullah ta'ala, ba'dama araftin najasat, setelah engkau mengetahui benda-benda yang najis. Ada berapa saja Bu? Yang sudah disebutkan ada berapa? 10. Taib. Fajadirun biki anta'lami kaifiyata tathhiriha, maka sepantasnya bagimu untuk mengetahui tata cara bagaimana mensucikan najis itu. Fa'lami ukhtil mu'minah anna syari'a qad bayyana kaifiyatin mu'ayyanatin litathhirin najasatin mu'ayyanatin fala yu'dalu ila ghairiha. Maka hendaklah engkau mengetahui wahai saudaraku mukminah, bahwa zat yang membuat syariat ini sungguh telah menjelaskan tata cara yang jelas dan gamblang untuk mensucikan sebuah najis yang juga sudah diterangkan. Enggak berpindah dan tidak berpaling darinya sedikit pun juga. Pertama, al-ma huwal aslu fi tathhirin najasat wa la yakumu ghairu maqama illa bi idni syari'. Benda yang digunakan untuk mensucikan adalah air. Ini merupakan asal benda untuk bersuci dari najis, di mana tidak ada satu benda pun yang bisa menggantikan kedudukan air dalam mensucikan najis kecuali yang diizinkan oleh syariat. Maka enggak bisa bersuci menggunakan air kelapa, enggak boleh. Karena memang air kelapa itu bukan benda untuk bersuci sekalipun zatnya suci. Kemudian kata beliau, tathhiru shawb min dammil hajj, yaitu mensucikan kain dari darah haid. Yakunu bifarqihi wa qasrihi summa dalakahu bi atrafil asabi liyatahallala wa yakhruja summa summa taghsiluhu bil ma'i. Mensucikan kain dari darah haid itu, dia bisa dengan cara mengeriknya, atau dia juga bisa dengan cara memerciki airnya, memercikinya dengan air, kemudian dia meratakan menggunakan ujung-ujung jarinya, maksudnya menguceknya, supaya keluar dan bersih kotoran darinya, darah maksudnya, lalu dia bilas dengan air. Jadi cara mensucikan darah haid itu dikerik, dibasahi, kemudian dikucek, kemudian baru dibilas. Tapi bila ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menggantikan cara mengerik, boleh. Seperti diberi deterjen, dibiarkan, kemudian dikucek, dibilas, boleh, gak masalah. Sebagaimana hadis Asma yang telah kita terangkan dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kanat ihdana tahidun summa tattarisud dam min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tambahu ala sa'irihi summa tusalli fihi. Dulu seorang di antara kami mengalami haid, kemudian darahnya mengenai sebagian bajunya. Ketika dia mensucikannya, ia cuci, ia kucek, ia bilas seluruh bajunya, kemudian ia sholat dengannya. Faedah. Berarti mensucikan kain yang terkena haid itu bukan hanya dicuci pada bagian yang terkena darah. Berbeda dengan air madi atau mani atau wadi. Madi atau wadi maksud saya. Bila kain itu terkena madi atau wadi, cukup dibersihkan di bagian yang terkena. Tadi kalau seseorang kain bajunya terkena darah haid, dia kerik pada bagian yang terkena darah, dia kucek, dan dia bilas seluruh pakaiannya. Faham maksudnya ibu? Dan ini bentuk ibadah. Kenapa dibasuh keseluruhannya? Kita jawab, min umurin ta'abudiyah. Hal yang berkaitan dengan perkara ibadah, la yasluhu lil akli illa ayyakul, akal tidak bisa berkata kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati, kami kerjakan. Wa in aradatil mar'atu an tastakhdima 'audan aw ghayrahu litazila bid-dam wa an taghsilahu bil ma'i was sabun aw ghayruhu aw ghayrihi minal mundafati fa huwa ahsan. Bila seorang wanita hendak membersihkan dengan cara menyikatnya untuk menghilangkan bekas darah itu, atau dengan air yang dicampur dengan deterjen sabun, di sini Bu, berarti sabun itu bahasa Arab ya. Sabun masuk dalam bahasa Indonesia menjadi sabun. Maka yang dia lakukan dengan cara seperti itu ahsan, itu lebih baik. Berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan, ia berkata, ada yang membaca Mukhsan ya. Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam andam min haid yakunu fi saubi. Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang darah haid yang mengenai sebuah kain. Qala huqqihi bidila'in wagsilihi bima'in wasidrin. Kerik dia dengan apa? Apa namanya itu? Pisau atau sesuatu. Atau serabut. Wagsilihi, cuci dia dengan air bima'in wasidrin. Yang sudah dicampur dengan daun bidara. Daun sidrin ini keutamaannya, fadilahnya banyak atau faedahnya banyak. Di antaranya daun sidrin bisa untuk mengobati penyakit sihir. Di dalam riwayat Imam Bukhari, cara mengobati sihir itu fa'akhadha sab'a sidrat, mengambil 7 butir daun sidrin, hanakahu, kemudian dilembutkan, fa khulita bil ma, dicampur dengan air, fasyuriba ba'duha lil ghusli, sebagian diminum mungkin segelas atau kurang dari itu, sisanya digunakan untuk campuran air yang dibuat mandi. Ini air yang digunakan untuk menghilangkan penyakit guna-guna dengan menggunakan daun sidrin. Dan ini bukan daun kelor loh ya. Daun sidrin bukan daun kelor, ya beda. Yang kedua, daun sidrin digunakan untuk memandikan jenazah. Sebagaimana Nabi berkata kepada para sahabiat, ighsilnaha bima'in wasidrin, mandikanlah jenazah putriku ini dengan air yang sudah dicampur dengan daun sidrin. Yang ketiga ya, ini digunakan untuk mencuci pakaian. Faedah hadis ini sekaligus kita menerangkan, air yang bercampur dengan daun sidrin hukumnya suci dan mensucikan. Apa sebabnya? Daun sidrin itu suci. Air yang bercampur dengan daun sidrin tetap disebut dengan air. Maka boleh digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Kalau ini, air minuman ini, Bu, suci atau tidak? Suci. Bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Tidak. Karena dia sudah keluar dari sifat air yang ada. Sama dengan air teh juga enggak bisa. Air kopi juga tidak bisa untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang ketiga, tadhiru saudi min bauli tifli radhi. Cara mensucikan kain dari terkena air kencingnya anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, belum memakan makanan yang lain. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi berkata, yughsalu min baulil jariyah. Kain dicuci karena sebab kencing anak wanita. Wa yurassu, dan cukup dipercikkan, min baulil gulam. Kain yang terkena kencing anak lelaki. Di anak perempuan dan laki-laki berbeda. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki itu tidak mungkin sama dengan anak perempuan. Dari sisi air kencingnya saja beda. Bila bayi wanita baru lahir, kencing dia tetap yang terkena kencing itu harus dicuci. Tapi kalau anak laki-laki ketika dia buang air kecil mengenai pakaian kita, cukup dipercikkan pada bagian yang terkena air kencing itu. Timbul pertanyaan, dengan demikian kencing anak laki-laki itu najis enggak, Bu? Kenapa najis? Sahih, ahsanti. Menunjukkan air kencing anak kecil laki-laki itu tetap najis, tetapi najis yang ringan atau mukhaffafa. Buktinya Nabi memerintahkan yurassu min baulil gulam. Diperciki kain karena sebab terkena air kencing anak laki-laki. Seandainya enggak najis, tidak perlu diperciki air. Tetap dia sholat dengan pakaian yang terkena kencing itu. Wallahu alam bisawab. Faedah. Ternyata kencing anak laki-laki itu tidak lebih berbau dibandingkan kencing anak wanita. Ini hikmahnya. Bila ditanya mengapa demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ilmu kedokteran lebih bisa menjelaskan tentang masalah ini. Wallahu alam bisawab. Yang keempat, tathiru saubi minal madi. Cara membersihkan kain dari terkena madi. Lamma kanal madiyu mimma yuksiru hudusu wa ta'ummu bil balwa, ja'at takhfifu fi tathiri minasyari, fayakfi ayyarussa sauba bil ma'i fi makanil madi. Kalau seandainya madi yang keluar itu tidak banyak jumlahnya, maka cukup baginya memerciki dengan air saja. Tapi bila madi itu berjumlah yang banyak, menimbulkan jejak pada kain seseorang, hendaklah dia mencucinya. Berdasarkan hadis Sa'al ibn Khunaif, beliau pernah menjumpai yalqiya minal maddi siddatan wa ana'in, faqala lin nabi kaifa bima yusibu sawbi minhu. Kainnya terkena madi dan kemudian tampak bekasnya itu. Aku bertanya kepada Nabi, bagaimana mencuci kainku yang terkena madi ini? Qal yakfi an ta'khudha kaffan. Cukup bagimu ambil satu telapak tangan. Min ma fatandahu, tumpahkan atau kenakan pada bagian apa? Yang terkena madi. Saubaka haitsu tara anna qad asaba minhu. Yang terkena madi tersebut tumpahi dengan air dan itu cukup sudah sebagai bentuk apa? Mencucinya. Dengan demikian madi hukumnya najis. Qala Syekh, penulis kitab yang bernama Husain Al-Awaisyah, beliau menjelaskan bahwasanya ibnu sekalian rahimanirullah, madi itu terjadi pada diri lelaki maupun pada diri wanita, sama saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang sahih, an-nisa'u saqa'ikur rijal. Para ulama menyebutkan an-nisa'u saqa'ikur rijal. Para wanita itu merupakan saqa'ik bagi rijal. Sesuatu yang tidak mungkin berbeda hukumnya dengan wanita kecuali ada nas yang menjelaskannya. Sehingga karena wanita itu memiliki seperti yang dimiliki oleh laki-laki, jika dia menjumpai madi, wajib baginya untuk mencucinya. Adapun tentang madi, saya sudah terangkan. Apa itu madi? Saya juga sudah terangkan apa itu wadi pada pembahasan benda-benda yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, tathiru daili saubil mar'ah. Sahih. Mensucikan ujung kain wanita yang menjuntai ke tanah. Ini memberikan faedah Sebenarnya wanita dianjurkan kainnya itu panjang sampai menyentuh ke tanah. Bahkan seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkata, "Ma tahta ka'baini minal izari fa finnar." Setiap kain yang berada di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Akhirnya seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, wa kaifa bil mar'ah?" Kalau begitu gimana wanita? Maka Nabi berkata, "Panjangkan satu jengkal dari atas mata kaki itu, dari mata kaki ditambah satu jengkal." Kata wanita ini karena dia sangat bersemangat, "Fa idza marartu aw amsi," kalau seandainya aku lewat berjalan, "fatuksat qadami," nanti kakiku telapaknya kelihatan. Kan di zaman itu belum ada dijumpai apa ibu? Atas kaki. Lalu kata Nabi, tambahkan satu hasta. Dari mata kaki itu panjangnya satu hasta. Lalu kata Nabi, jangan lebih daripada itu. Enggak boleh lebih daripada itu. Adapun yang dilakukan orang-orang kafir ketika menikah sampai panjang 7 meter itu gulu itu. Jangan ditiru, ini melampaui batas. Nah, wanita itu batas maksimal cuma apa? Satu hasta saja. Faedah berikutnya di sini menjelaskan berarti telapak kaki wanita itu aurat. Sekali lagi saya terangkan ibu-ibu enggak boleh keluar tanpa menutup telapak mata apa menutup telapak kakinya itu. Di aurat baginya. Tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram baginya. Bolehkah digantikan dengan kaos kaki saja? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan jika tidak ada jalan lain kecuali itu boleh. Karena rata-rata pakaian wanita sekarang itu panjangnya sampai telapak ya, atau mata kaki. Jarang yang lebih daripada satu jengkal dari mata kakinya itu, jarang sekali. Maka dia mesti memakai kaos kaki. Tapi kalau seandainya mereka tahu kaos kaki itu sebenarnya menutup aurat tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Di antara syarat sah menutup aurat itu tidak membentuk tubuh. Nah, seandainya kaos kaki itu menutup aurat, ibu boleh pakai stocking, lalu roknya sampai di lutut. Tentu tidak boleh kan gitu ya? Maka tidak boleh. Maksudnya itu bila sekalian akan lebih afdol kalau ibu-ibu menggunakan kain yang sampai di bagian telapak kakinya. Mungkin akan timbul permasalahan, Ustaz, gimana kalau terseret di tanah? Kadang ada najis. Dijelaskan oleh beliau dalam buku Anda itu, "Idza tanajjasa dailu saubil mar'ati fa innahu yutahhiru bimulamasati lil ardi tahirah." Bila kain seorang wanita ujungnya menjuntai menyentuh tanah, maka mensucikannya debu atau bumi yang menyentuhnya. Jadi kalau seandainya dia berjalan di depannya itu ada tanah, bagian tanah itu mensucikan ujung bajunya. Faqad sa'alat imra'atun Umma Salamah zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Sungguh ada riwayat seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah. Ini istri Nabi yang usianya paling tua. Istri Nabi yang usianya paling tua adalah Ummu Salamah. Termasuk yang tua adalah Khadijah, tapi yang paling dicintai adalah Khadijah. Setelah itu kemudian baru siapa? Aisyah. Bukan Aisyah, Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan sekalian, dan Ummu Salamah ini saking tuanya Nabi menawarkan mau diceraikan atau enggak. Ternyata enggak dan dia menyerahkan malam-malamnya untuk siapa? Aisyah. Apa sebabnya Ummu Salamah tidak mau diceraikan? Apa itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya tidak mau diceraikan? Ya, karena setiap wanita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Nabi kita berkata, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi setelah ditinggal wafat oleh Nabi. Dan mereka itu ibu bagi kaum mukminin. Bukankah seorang anak tidak boleh menikahi siapa? Ibu mereka. Itu di antara alasan yang lainnya. Paham kan? Dari sini kita timbul pertanyaan. Sudah saya sampaikan di pengajian Sabtu. Yang tidak hadir mudah-mudahan bisa dapat faedah. Jika seorang wanita itu menikah lebih daripada satu, dia menikah, meninggal. Menikah lagi? Meninggal. Menikah lagi? meninggal. Kepada siapa dia dikumpulkan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bagaimana ibu? Berkumpul dengan orang yang paling dia cintai. Kalau dia dikumpulkan, pendapat pertama berkata dia akan dikumpulkan dengan orang yang paling dia cintai. Hadisnya tadi kita sebutkan. Almar'u ma'aman ahad. Pendapat yang kedua mengatakan dia dikumpulkan bersama suami yang paling terakhirnya. Karena memang Nabi SAW melarang istrinya menikah lagi, menunjukkan bahwa dia akan dikumpulkan dengan suaminya itu. Dan istri Nabi kan suami terakhirnya ya Nabi. Ummu Salamah suami pertamanya ya Abu Salamah. Paham ya? Nah, kemudian nikah oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui perbedaan pendapat ini yang paling kuat adalah yang kedua, yang terakhir. Sebab ketika dia menikah dengan yang terakhir menunjukkan dia mencintainya. Kalau tidak, untuk apa dia menikahinya? Faham maksudnya ibu? Baik, baru. Karena para wanita berhati-hati kalau mau menikah lagi. Mencari sesuatu harusnya yang lebih afdol dari yang pertama, lebih soleh. Seperti Ummu Salamah, dia menikah dengan lelaki soleh yang bernama Abu Salamah. Ternyata nikah yang kedua jauh lebih afdol daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam kedali. Gimana Ustaz kalau cerai juga? Nikah yang pertama meninggal, nikah yang kedua cerai, dikumpulkan dengan yang pertama atau yang kedua ya ibu? Yang pertama meninggal, yang kedua cerai, yang ketiga gak berani. Yang ketiga gak berani menikahi, takut nanti mati atau diceraikan ini ya. Nah maka ibu istrinya dikumpulkan dengan yang mana? Yang pertama. Karena dengan yang kedua pun dia sudah tidak berkumpul di dunia, bagaimana akan berkumpul di? Maksudnya tidak menjadi suami istri, tapi bisa jadi bertemu di dalam surganya Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Kemudian beliau berkata, "Inni imra'atun atilu dzaili wa amsi fil makanil qadiri." Sesungguhnya aku wanita yang suka memanjangkan ujung kain bajuku dan aku berjalan melewati tempat yang kotor. Faqala Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Yutahhiruhu ma ba'dah." Mensucikan ujung kainmu itu tanah yang datang sesudahnya. Maksudnya di hadapanmu. Ketika kita jalan, ada tanah di depan, kita menyeret kain itu, ibu-ibu menyeretkan itu, kain yang ada, debu yang ada di depannya itu telah mensucikan kotoran yang menempel di kain tersebut. Faedah. Ada kaidah dalam Islam, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Islam telah menyebutkan keyakinan bumi itu suci dan mensucikan. Maka ibu-ibu gak boleh ragu. Tentang kain yang terseret tadi, sudah jelas itu dalam Islam dihukumi suci. Adapun keragu-raguan sambil mengambil kainnya diperiksa satu persatu, itu hulu dalam agama. Dilarang dalam Islam. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampaui batas dalam urusan agama. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi, apa misalnya sendal. Rasulullah SAW menyebutkan ida shalla ahadukum bi na'lihi, bila seorang di antara kalian salat mau memakai sendalnya, falyandur ila asfali, perhatikan dulu bagian bawahnya. Ada kotoran atau tidak? Kalau ada endala dia menggosokkan di mana? Di bumi itu. Wallahu a'lam bishawab. Fahim dunna? Baik, yang keenam. Tadhiru asfalin na'li, ini dia. Awil hira, cara mensucikan bagian bawah sepatu atau sendal, telapak sepatu atau telapak sendal. Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Nabi bersabda, idza ja'a ahadukumul masjidah, bila seorang di antara kalian hendak mendatangi masjid, yaitu sholat, falyakli bina'lai, balik dulu sendalnya, falyandur, lalu perhatikan fihima, pada dua telapak kakinya. Fa'in ra'a khubusan, kalau dia melihat ada najis, falyamsahhu bil ardi, hendaklah dia menggosok-gosokkannya ke bumi atau ke tanah. Summa yusalli bima, kemudian dia boleh sholat menggunakan dua sendal atau sepatunya itu. Faedah. Satu, khubusan di sini maksudnya segala macam najis, termasuk ghaid, kotoran manusia. Dua, cara mensucikannya dengan menggosokkan ke bumi. Ini syariat. Apakah boleh dengan dicuci pakai air? Boleh. Tapi kalau dia mencukupkan dengan menggosokkan di muka bumi, sah. Tiga, bumi itu suci dan mensucikan. Sampai Nabi berkata, aina ma adraktumus shalah fa shalli fiha. dimanapun kalian menjumpai waktu sholat, walaupun gak ketemu masjid, sholat aja di atas permukaan bumi. Biasanya musafir. Fahim dong? Empat, abis ini memberikan faedah kepada kita yang meyakinkan, gak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Seperti kaidah yang pertama, bumi itu sudah suci dan bisa mensucikan. Maka ibu sudah digosokkan di tanah sendalnya itu, lalu dilihat sudah gak ada bekasnya, sudah suci. Maaf, jangan ditambah memberatkan diri. Diambil kemudian apa? Nah, dicium-cium gitu, gak perlu. Manusia itu memang aneh ya Bu ya. Aneh manusia itu. Kadang sudah tahu kotor juga dicium juga begitu. Jempol kaki kotor dicium juga, Masya Allah, musibah ini. Nah, maka sudah kita harus tidak demikian. Seorang muslim itu harusnya yakin bahwa ini sudah bersih, sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Islam menghukumi zahir, yang kelihatan. Dan Islam tidak menghukumi yang batin, yang tidak kelihatan. Apa yang tampak yang dihukumi. Ibunda sekalian setelah selesai berwudu lalu menjumpai anaknya kencing, lalu memegang celananya basah, itu yang najis. Lantainya jangan detail, loh, gak ada bukti-bukti najis. Kecuali ibu lihat ada genangan air kencing atau bekas kaki anak yang terkena apa? Kencing, baru detail. Paham dong? Setelah, kalau saya mengepelnya karena ingin menjaga kebersihan saja, ya boleh, tidak dimasalah, tidak dilarang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kadali. Berikutnya, tathirul ina idha waliga fil kalb. Cara mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing. Menunjukkan bukti di zaman Nabi ada orang pelihara anjing. Dan memelihara anjing tidak dilarang jika tidak diletakkan di rumah. Jika anjing itu tidak diletakkan di rumah mereka. Jika anjing itu diletakkan di kebun, atau di suatu tempat yang khusus untuk menjaga kebun atau untuk berburu binatang, tidak dilarang. Bahkan Rasulullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana seorang di antara kalian. Idza walagha fil kalbu, bila seekor anjing menjilat ke dalam bejana itu, ayyasilahu sab'a marrat, hendaknya dia mencuci sebanyak 7 kali. Ulahu nabi turab, yang pertama kalinya atau salah satu dari cucian itu menggunakan turab, tanah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Ali Abu Daud. Faedah dalam hadis ini yang berikutnya, hukum asal sesuatu suci kecuali yang dijelaskan oleh syariat tentang najisnya. Jilatan kucing suci, Bu. Maka kalau ada seorang memelihara kucing lalu dia dijilat bajunya oleh kucing itu, tidak najis. Jilatan musang misalnya juga tidak najis. Faham dong? Ketika diterangkan oleh syariat jilatan anjing itu najis, maka kita tegas katakan yang najis itu yang diterangkan oleh syariat ini. Dua, kenajisan pada anjing ini terletak pada liurnya. Hukum asalnya demikian. Lalu para ulama berbeda pendapat. Apakah kenajisannya ini berlaku pada jasadnya, rambut yang mengelilingi tubuhnya, hidung dan mulutnya, atau hanya liurnya saja? Sudah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Pendapat yang benar, dari pendapat jumhur ulama yang mengatakan jasadnya pun tidak lepas dari, cuma mencucinya yang berbeda. Ini menunjukkan liur anjing itu hukumnya najis apa? Mughalladhah. Faedah berikutnya, liur anjing berarti najis yang mughalladhah, berat. Di mana mensucikannya? Dengan cara 7 kali. Faedah yang kelima atau keempat, mencuci 7 kali itu hanya liur anjing saja. Tidak ada najis yang lainnya yang dicuci sebanyak 7 kali. Tidak itu najisnya babi, tidak itu najisnya khimar atau keledai. Tidak ada yang lain yang dicuci 7 kali kecuali hanya liur anjing saja. Oke? Maka kalau seseorang itu berpendapat terkena daging babi dicuci 7 kali, salah. Itu melampaui batas. Sebab hadis hanya menyebutkan yang dicuci 7 kali itu cuma jilatan anjing saja. Faedah yang terakhir, ini pun hanya bejana, bukan selain bejana. Sebagaimana yang telah saya terangkan, kalau bejana yang dijilat, piring, gelas, panci, ini dijilat, dicuci 7 kali. Tapi kalau mobil lipu dijilat anjing, cukup dicuci biasa saja, jangan pakai tanah. Ulang nanti ibu dimarahi suaminya ini ya. Jadi gak perlu digosok pakai tanah, gak perlu. Cukup dicuci biasa saja. Dan ini yang diterangkan oleh syariat. Sehingga Nabi berkata, la tazlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam urusan agama. Sekaligus hadis ini memberikan kita kaidah yang sangat jelas. Apa kaidahnya? Kaidah itu adalah ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Kita enggak boleh mempersulit diri dalam beragama. Yang dikatakan agama mudah, jangan diberat-beratkan. Karena ada orang berkata, kan saya sanggup Ustaz cuci 7 kali pakai pasir biar tambah bersih. Ini namanya bunuh. Melampaui batas. Bukan masalah sanggup dan tidaknya, tetapi dia sudah melampaui batasnya syariat. Syariat menjelaskan demikian. Kenapa mereka melakukan tidak seperti yang dilakukan oleh syariat? Wallahu a'lam bishawab. Benda berikutnya, tathiru jildil maitati biddibaghi. Sucinya kulit bangkai binatang yang halal. Saya ulang, sucinya bangkai kulit bangkai binatang yang halal itu dengan cara disamak. Kambing mati hukumnya bangkai najis tidak yuk? Bangkai kambing najis tidak? Saya ulangi, bangkai kerbau dah najis ya? Kurang gede bangkai gajah najis tidak yuk? Bangkainya sapi najis tidak? Diganti sudah pertanyaannya. Ini lupa ibu-ibu. Bangkainya sapi haram tidak? Masa bingung lagi. Bangkainya sapi haram atau tidak? Haram, benar. Dalilnya surah Al-Maidah. Hurimat alaikum maitah. Hurimat alaikumul maitah. Diharamkan oleh Allah kepada kalian segala macam bang. Kecuali 2 bangkai ya. Nah, belalang dan apa? Ikan atau binatang lautan. Kemudian kalau seandainya daging sapi, bangkai sapi itu hukumnya haram, pertanyaannya adalah najis tidak? Najis. Iya. Bangkai binatang yang halal pun hukumnya najis. Tetapi ibu-ibu sekalian, jika kulitnya disamak, Nabi kita berkata, tuhuru idza dubighal ihad. Idza dubighal ihad faqad tahura. Bila kulit binatang disamak, sungguh telah menjadi suci. Ya kalau suci berarti halal tidak ibu? Halal. Kalau suci maka dia halal. Maka sapi itu dagingnya memang haram. Kalau dikuliti kulitnya, maka kulitnya dijemur sampai kering, kulitnya menjadi suci dan hukumnya halal. Adapun binatang yang haram, walaupun dikuliti sampai kiamat tetap hukumnya haram. Daging babi haram, ketika jadi bangkai juga haram. Dikuliti kulitnya juga haram. Maka gak boleh pakai sepatu dari kulit babi. Dari kulit anjing tidak boleh. Juga tidak boleh pakai sepatu dari kulit ular. Ini gak boleh. Karena ular itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kulit apa? Kulit buaya masih ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tergantung mereka yang berpendapat apakah ini haram atau tidak dagingnya. Sebagian ulama berkata tidak haram karena termasuk binatang yang hidup di laut, di air. Sebagian berkata haram karena memiliki apa? Taring. Saya katakan cari kulit yang lainnya saja, ya bu ya. Jangan pakai sepatu dari kulit apa? Buaya. Cari yang lainnya. Lagipun sulit nangkep buaya bu. Barakallahu fikum. Berikutnya ibu sekalian, bagaimana kalau kulit manusia? Di sebagian benua Amerika ada orang yang punya kebiasaan menguliti kulit manusia. Jadi kalau orang tua mereka meninggal, itu mereka menganggap ruhnya tidak akan sampai kepada keyakinan mereka itu sampai dikuliti dulu pada bagian wajah dan punggungnya. Ya, dikuliti dan punggungnya dikuliti. Kayak gitu. Nah mereka menggunakannya untuk apa? Topeng. Jadi sekarang digunakan untuk topeng, kadang digunakan untuk pembungkus pedang. Ini jelas keyakinan jahiliyah. Ya, keyakinan jahiliyah, menguliti manusia ini dilarang dalam Islam. Membunuh orang kafir dengan cara begini pun dilarang. Karena Islam memerintahkan faida qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, enggak boleh dikuliti seperti itu, enggak boleh. Berarti kulit manusia tidak boleh dimanfaatkan oleh seseorang, tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Baik, timbul pertanyaan buat ibu-ibu. Kadang wanita melakukan operasi tertentu, memindahkan bagian tubuhnya ke bagian yang lain, ya Bu ya? Ya, mungkin mau bertambah tembem, ditambahi pipi dari betisnya begitu. Misalnya begitu. Boleh enggak nih, Bu? Wallahu, nah, jawaban wallahu alam ahsan, barakallahu fi. Ini sama dengan sebagian daripada ilmu, barakallahu fi. Maka jawabannya khafilah rahimanikullah, tidak boleh. Ini masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, kata Allah. Tidak boleh ada perubahan pada ciptaan Allah. Illa fi umur daruriyah, kecuali urusan yang daruri. Seorang yang terbakar pada bagian wajahnya, nas'alullah ta'ala assalama wal afiyah, Allahumma amin. Maka dia boleh menggantinya dengan bagian yang ada di tubuhnya ditempelkan dengan cara tertentu. Paham ibu-ibu? Ini boleh, gak apa-apa. Tapi kalau karena sebab yang sudah biasa baik, hidungnya sudah bagus, cuman karena kepingin apa? Nah, seperti Pinocchio begitu ya, mungkin maka dia lakukan, itu gak boleh. Pipi seseorang sudah tembem, maka dipotong supaya kelihatan, gak perlu. Gak diperlukan seperti itu. Faham dong? Kecuali cacat, ini bab yang beda. Itu termasuk penyakit yang bisa diobati insya Allah. Dan diperbolehkan dalam syariat. Saya berkembang sedikit, termasuk ini apa? Nah, apa, dipangur. Iya, gigi yang dipangur. Karena ada gigi seseorang yang tajam-tajam ya Bu ya. Satu agak tajam, lalu dikikir gitu. Supaya semuanya kelihatan apa? Rata. Itu gak boleh. Nanti ada nas yang menyebutkan tentang laknat Allah pada tiga perkara. Satu, mentato. Dua, memangur gigi. Yang ketiga, merubah afwan, apa namanya, kehormatan. Ini tiga-tiganya dilaknat oleh Allah tabaraka ta'ala. Si alon-alon, tenang wey. Gimana? Hukumnya mengawat gigi. Para ulama menyebutkan memasang gigi palsu dan kalau gigi itu ada dua keadaan. Tidak mungkin lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, sababuhu litahsini sauti au litatyibi fitu'mati indama aqlihi. Kondisi di mana dia harus memperbaiki gigi supaya sempurna mengunyah makanan atau membenarkan suara. Maka mengawat gigi atau memasang gigi, ini gak apa-apa. Ada seseorang mungkin gigi depannya hilang. Itu gak bisa bunyi fa, gak bisa ibu. Kalau orang gigi depannya hilang gak bisa bunyi apa? Fa. Gak bisa. Nanti fa menjadi so, bisa-bisa. Faham ibu? Maka boleh orang itu menambah dengan gigi palsu. Gak apa-apa. Atau karena sebab cacat. Giginya itu apa namanya, susunannya tidak rapi, sehingga membuat dia malu di hadapan suaminya, di hadapan anak-anaknya, maka dia merapikan untuk suaminya, bukan yang lainnya. Fahim? Ini boleh. Kondisi yang kedua, litazayyun, untuk berhias sesuatu yang sudah indah, ini gak boleh. Yang tadi itu, giginya sudah bagus, tapi karena ini musim pasang, apa namanya, bekel ya Bu ya. Musim pasang bekel, bikin bekel yang dari emas, tambah permata, tambah yakut, entah apa lagi begitu ya. Sehingga kalau bicara sengaja di apa namanya, ya tadhik begitu, agak dilebarkan mulutnya sedikit, lah ya jus. Ada min umumun sabab riya. Ini bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan ri. Yang kedua, kalau itu memangurnya, ada nas yang khusus menjelaskan larangan memangur gigi. Ustaz, sudah terlanjur terjadi, taubat kepada Allah. Orang yang tidak tahu itu, dia tugasnya cuma taubat saja. Dan tidak boleh diulang lagi. Dan dia sampaikan kepada orang lain bahwa memangur itu termasuk kekeliruan. Fahim tuh? Barakallahu fiik. Ya. Kita lanjutkan dulu, Bu. Berikutnya, tadhhiru ardi minal bauli wa nahwihi. Mensucikan permukaan bumi yang terkena kencing seseorang. maka sama juga dengan ini apa? Lantai. Yakunu bisabdi alaika ma'amara nabiyyu bi'iraqatil ma'i ala bawlil a'rabi. Cukup dengan menumpahkan di atas genangan atau di atas tanah yang terkena kencing itu air. Satu gayung atau lebih. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi tentang orang Badui yang masuk masjid, kencing di pojok masjid. Sampai para sahabat meminta izin mau memukulnya. Nabi melarang, mahalan, biarkan sampai dia selesai. Begitu dia telah selesai, Nabi minta satu gayung air. Kemudian Nabi menepuk punggung orang itu. Sembari berkata, ini masjid. Tidak layak kecuali untuk sholat, baca Quran, berdoa kepada Allah. Sembari menyiram bekas kencingnya itu. Lalu lelaki ini tiba-tiba berdoa, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ghairana. Wala tarham ma'ana. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Selain aku dan Muhammad tidak usah dirahmati. Coba lihat. Kenapa begitu ibu? Ini orang Badui disebut A'rabi karena dia tinggal di budunatin ba'idatin anil mudun. Jauh di tempat-tempat dari kota. Jauh dari kota-kota, tinggalnya di gunung-gunung, di hutan-hutan. Biasanya orang kayak begini ilmunya sedikit. Kalau ilmunya sedikit biasanya suka sembrono. Makanya ibu-ibu kalau lihat orang suka sembrono, boleh dipanggil apa? Badui. A'rabi. Suka sembrono, sebenarnya sembrono. Maka orang ini gak bisa didakwai dengan cara yang kasar. Ini kok ide dalam dakwah. Asal dakwah itu lemah lembut. Walaupun kita tahu itu mungkar, bukan mungkar yang kecil, mungkar yang besar, mengotori masjid. Tapi ada fadilah. Seandainya ketika itu sahabat dibiarkan Nabi memukulinya, mungkin najisnya mengenai semua orang. Mungkin membuat orang itu menjadi sakit. Mungkin membuat orang itu lari dari dakwah. Tapi ternyata orang ini justru berdoa untuk dirinya dan untuk siapa? Rasulullah SAW. Ada faedah berikutnya lama di sini. Kalau kita mendakwai orang dengan cara yang salah, kemudian mereka mencela kita, maka jangan mencela orang itu, tapi cela diri kita sendiri. Karena asal dakwah itu lemah lembut, enggak boleh kasar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jalan linnadhafa. Yang dilakukan oleh Nabi untuk menyiram permukaan bumi itu tujuannya supaya cepat suci aja. Maksudnya, bila dibiarkan sampai mengering dan hilang bekas dan baunya, itu sebenarnya sudah suci dengan sendirinya. Karena bumi itu sendiri suci dan mensucikan. Fadilah, faedah. Ini larangan kencing di sembarang tempat. Nasihat buat ibu-ibu, termasuk dosa yang diremehkan oleh para wanita ini biasanya, membiarkan anak-anaknya kencing di sembarang tempat, malah kadang disuruh sama ibunya. Kebelet kencing, kata ibunya, cepat-cepat di halaman depan ya, kencinglah di halaman depan, sehingga menghilangkan rasa malu. Akhirnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Bukankah di antara sebab malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah itu apa ibu? Tersebarnya najis. Yang kedua, mendidik anak itu tidak punya rasa malu. Padahal orang yang kencing di sembarang tempat dan tidak bersuci diancam dengan siksa kubur. Innahuma la yu'addabani wa ma yu'addabani fi kabin fa amma hadha la yastatir an bauli wa amma hadha yamsi bin namimati. Dua orang yang menghuni kubur ini sekarang sedang disiksa dalam kuburnya. Yang ini bukan karena perkara yang besar. Yang ini kencing tidak tertutup dan tidak bersuci. Yang ini berjalan di muka bumi sukanya mengadu domba manusia. Nauzubillah min dzalik. Makanya nasihat buat ibu, jangan dibiasakan anak-anaknya kencing di sembarang tempat. Dan nasihati suaminya, biasa di bandara itu pulang turun dari pesawat, apa tempat buang air kecil itu apa namanya, urinoir itu kan berdiri, itu enggak baik. Enggak sopan, terlihat oleh orang lain. Maka hendaklah buang air kecil dalam keadaan yang tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Kemudian berikutnya, tadhirul bi'ri awisamni idawa qafiyan najasa. Bagaimana cara mensucikan minyak goreng yang kemasukan najis atau air yang kemasukan najis, bangkai. Sumur yang kemasukan bangkai. Anda punya minyak yang kemasukan bangkai. Kalau minyak zaman dulu itu kalau enggak dipanaskan dia membeku, keju lah gitu ya. Ibu-ibu punya keju cair, tiba-tiba lama gak dipakai, membeku, lalu ada kecoaknya. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah dibuang semua kejunya? Tidak. Maka dibuang pada bagian yang ada kotorannya, kemudian dimanfaatkan yang ada. Jorok Ustaz, gitu. Sebagian orang demikian. Tapi ini syariat. Kalau Anda tidak suka, mungkin orang lain yang apa? Menyukainya, maka tidak boleh dibuang. Wa yakunu binazi wa izalatin najis wa mahaula wa yabqal baqi thairan fa fi sahih Bukhari adzabaibab wa ghairu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'rati saqitat fi samanin fa qala alquha wa mahaula fatrawuhu wa kulu samanakum. Maka caranya dengan mengambil benda yang najis tadi itu, membuang yang ada padanya dan sekitarnya, lalu memanfaatkan yang selainnya. Dia telah suci. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika Nabi ditanya tentang fa'rah, apa fa'rah itu Ibu? Di buku Anda diterjemahkan apa fa'rah? Tikus. Tikus yang kecil itu loh Bu. Apa namanya? Mencit atau apa ya? Nah yang kayak begitu itu. Fa'rah ya. Ada fa'rah yang jatuh ke dalam bejana yang berisi minyak. Minyak samin. Lalu Nabi berkata, "Alqua wa mahaula, ambil dia dan yang ada di sekitarnya, fatrahu, buang. Wa kulu samanakum, sedangkan yang ada tersisa itu, kamu makan saja enggak apa-apa." Faham? Ini menunjukkan bukti begitulah sucinya. Wadah. Di hadis yang lainnya, jika seorang menjumpai misalnya jatuh ke dalam sebuah sumur, benda yang jatuh dalam sebuah sumur, yaitu kucing jatuh dalam sebuah sumur, bagaimana cara mensucikannya Ibu? Air itu kan suci jika dia berada pada sifat yang asal. Apa itu? Warna, bau, dan apa? Rasa. Kemungkinan baunya bau bangkai. Suci enggak? Satu sumur, bangkainya itu udah diambil, tapi masih bau bangkai. Suci atau tidak Bu? Najis atau suci? Nah, bagaimana cara mensucikannya? Naam, sahih. Dengan menambahkan air sehingga hilang apa? Baunya. Maka dia menjadi suci dan mensucikan. Kalau seandainya baunya ketika ada bangkai, begitu bangkainya diangkat, dibuang, dua hari kemudian airnya enggak bau lagi, hukum air itu sudah suci dan kita berbicara kesucian. Bukan berbicara tentang kotor atau bersihnya. Tapi hukum air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Berikutnya yang ke-11, idza tahalat sifatu ainin najas bihaisun batala anhu al-ismul mahkumu alai bin najasati wa sara syai'an akhar tahiran fa inna yukamu alai bi taharati kama idza tahawwala al-ghaib ila turabin. Coba diterjemahkan Ibu. Yang ke-11. Sahih. Sahih. Jadi darah binatang yang najis jatuh misalnya ke bumi, kemudian hancur, sudah dalam waktu yang lama tidak kelihatan lagi, menjadi pasir, hukumnya sama seperti debu-debu yang ada, yaitu suci. Tidak dianggap apa? Najis. Wallahu alam bisawab. Yang ke-12, satu lagi Bu, baca. Idza saqita 'ala sabil mar'ah. Jilid 1 halaman 172. Sahih. Benar, karena air susu itu kalau dibiarkan dia berubah merah seperti apa? Darah. Sehingga sebagian orang dapat mengatakan dia najis. Yang benar tidak. Yang benar bahwa air susu wanita itu tidak najis. Sama sekali tidak najis. Sekalipun dia telah berubah. Apalagi kalau dia sampai mengering pada jasad seseorang atau pada baju seseorang, tidak diwajibkan untuk dicuci. Bila ditanyakan boleh enggak dia mencucinya, jawabannya boleh. Masuk dalam kategori menjaga apa? Kebersihan. Wa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Kebersihan bagian daripada keindahan itu sendiri. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Baik, kita tambah sedikit kemudian tanya jawab. Sunanul fitrah, bab tentang sunanul fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunan? Apa itu artinya sunan? Sunan itu maksudnya jalan hidup. Kebiasaan-kebiasaan yang disukai oleh agama namanya sunan. Sunan itu pada asalnya artinya jalan hidup atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau yang datang dari Nabi kita menyebutnya sunnah. Hukumnya apa sunnah? Sunnah hukumnya apa, Bu? Umat, sunnah itu hukumnya wajib atau? Iya, sahih. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Mustahab artinya disukai. Al-maksudu bi sunanil fitrah, yang dimaksud dengan sunanil fitrah adalah sunanul anbiya'i salawatullah wassalamu alaihim, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi salawatullah wassalamu alaihim. Wakilahnya din, dan ada yang mengatakan sunanul fitrah itulah bagian agama itu sendiri, gak bisa dipisahkan dengan agama. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah yang ada pada manusia, artinya urusan agama ini jangan ditinggalkan. Ada lima. Al-khitan, berkhitan. Al-istihdad, huwa izalatu sya'ril anat wa huwa mahawlal farj. Menghilangkan bulu kehormatan, itu namanya istihdad. Wa qasus syarib, memotong kumis agar tidak menutupi apa? Bibir. Namanya qasus syarib. Wa taqlimul adfar, menghilangkan kuku yang melebihi batas, namanya taklimul adfar. Wa nadful abad, mencabuti bulu ketiak. Bukan dicukur bulu ketiak itu, sunnahnya dicabut. Wallahu alam bisawab. Kita jelaskan satu persatu tentang khitan. Lil mar'ati, pada wanita ini, sebelumnya saya minta maaf karena Allah, karena Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haqqa. Sesungguhnya Allah itu enggak malu untuk menjelaskan sesuatu yang nilainya memang benar tentang agama. Maka saya menyebutkan ini dari beliau, mohon dimaafkan kalau kalimatnya tidak santun. Al-khitanu lil mar'ah, hukum berkhitan bagi wanita. Apa itu? Huwa qat'u adna juz'in minal jildati allati fi a'lal farji. Menanggalkan atau memotong sedikit dari bagian kulit yang dekat dengan kehormatannya. Saya rasa ibu sudah paham maksudnya, ya. Nah, ini namanya disebut dengan khitan. Adapun kalau pada laki-laki, maka menanggalkan atau memotong bagian kulit yang melebihi kehormatannya itu. Itu disebut dengan khitan. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqsudu minhu ta'dilu syahwatah. Tujuannya apa? Supaya bisa mengendalikan syahwat wanita itu. Syekh Albani berkata, wanita yang tidak dikhitan itu asyaddu minal asad, akan lebih dahsyat dari seekor singa. Sebaliknya, bila salah dalam mengkhitan, abradu minas salji, lebih dingin dari salju. Makanya khitan itu harus tepat. Sayang di negeri kita, dokter sudah melarang wanita berkhitan. Kalau khitan menurut dokter itu artinya memotong keseluruhannya, ya memang gak boleh. Karena ini membuat wanita menjadi, apa tadi itu, abrodo minus salji. Nah, makanya harus tepat. Hanya mengurangi sebagian kecil dari bagian yang menutup pada kehormatannya itu. Nah, disebut dengan apa? Khitan bagi wanita. Wallahu alam bisawab. Bagaimana hukumnya wal khitanu fi haqqil mar'ati mustahabun wa makramatun? Beliau berpendapat hukum berkhitan itu disukai dan tanda kemuliaan wanita itu, tapi sebagian ulama berkata khitan itu hukumnya wajib. Seperti Abu Hanifah berpendapat khitan hukumnya wajib. Kemudian Syekh Albani juga berpendapat berkhitan itu hukumnya wajib. Sebab perintah khitan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khitabnya bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga masuk ke dalamnya itu juga perempuan-perempuan. Makanya ibunda sekalian, sebagian lain berkata wajib. Sebagian lagi berkata hukumnya seperti pendapat Abu Malik ini, hukumnya mustahab, disukai dan itu kemuliaan. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 85 berkata, "Fa ammal qital fa wajibun 'alal rijali wa mukramatun fi haqqin nisa'i." Hadza qaulu katsir min ahli ilmi. Adapun khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan merupakan kemuliaan. Di sini maknanya keindahan mukramah ini dan juga mulia bagi haknya wanita. Ini merupakan pendapat kebanyakan ahlul ilm. Jadi saya katakan pendapat yang rajih, yang kuat adalah yang mengatakan khitan bagi wanita hukumnya mustahab. Disukai. Ya, sunnatun mu'akkadatun. Tapi perhatikan, khitan bagi wanita itu batas maksimalnya ketika mencapai usia dewasa, haid. Setelah itu gak perlu lagi dikhitan. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan laki-laki khitan tidak ada batasnya, terus sampai kapanpun kalau dia belum khitan wajib untuk dikhitan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, wa mimma yadullu 'ala masyiyati khitan lil mar'ah, di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya khitan bagi wanita itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina su'abil arba famasal khitan al khitan." Faqad wajabal ghuslu. Bila seorang lelaki telah duduk dan bersungguh-sungguh di atas empat anggota tubuh istrinya, lalu bertemulah dua khitan, sesungguhnya dia wajib untuk mandi. Menunjukkan bahwa wanita di khitan. Bertemu dua khitan berarti di khitan. Kata beliau, khitan huma maudhul qati min dakalil gulami wa qardil jariyah. Jadi khitan itu, jadi yang disebut dengan khitan itu tempat yang dipotong dari anggota kehormatan seorang anak, mau laki-laki maupun perempuannya. Fafi bayan annal banat kunna yukhtatan. Dari sini kita mengetahui anak wanita itu juga dikhitan. Maka pertanyaannya, khitan paling baik yang bagaimana? Khitan yang paling baik ketika masih kecil, ketika masih dalam susuan ibunya, itu khitan yang paling baik. Sehingga para ulama menganjurkan bayi baru lahir berusia sekitar sebulan dikhitan lebih baik dibandingkan mereka yang lebih besar darinya. Kalau di negeri kita kan khitan kadang-kadang nunggu sudah lulus SD ya Bu ya. Ya, sekitar berapa tahun itu? Nah, maka sebaiknya khitan tuh sebelum itu, masih kecil dikhitan. Sebagian ulama berkata bahwa khitan ini mencerdaskan akal. Maka anak-anak yang dikhitan lebih cepat, insya Allah lebih cerdas. Adapun khurafat, jangan dikhitan cepat-cepat, nanti anaknya jadi apa namanya? Iya, kuntet kata orang gitu ya. Maka itu khurafat, gak ada secara ilmiah, gak ada dalilnya dari Quran. Secara ilmu kedokteran gak ada bukti-buktinya. Itu semua ucapan yang tanpa dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad warada fi khitan al-mar'ati hadisun la yakhlu ahadua mimma qala min hadisun ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anna imra'atan kanat tukhtanu bil madinati fa qala lan nabiyyu la tanhaqi fa inna dhalika aghla lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Sesungguhnya telah disebutkan riwayat khitannya seorang wanita dalam beberapa hadis, salah satunya yang memang tidak lepas dari pembicaraan tentang masalah hadis ini. Tapi ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud. Hanya riwayat ini apa? Dhaif. Ada seorang wanita yang dia berkhitan di kota Madinah. Apa kata Nabi? Baca Bu, la tanhaqi fa inna dhalika, terjemahnya bagaimana? Sahih. Tapi sayang hadisnya apa? Dhaif. Juga terdapat dalam riwayat yang lainnya. Kalimatnya berbunyi, "Idza haqadat fa usammi wa la tanhaqi fa innahu anzuru lil waji wa akhdha inda az-zawj." Jika engkau tidak memotong sesuatu pada anggota si wanita tersebut, janganlah terlalu dalam maksudnya, karena sesungguhnya itu lebih menerangkan, mencerahkan wajah dan lebih menyenangkan di sisi suami mereka. Tapi sayang hadis ini juga apa? Bahkan mungkar. Hadisnya mungkar. Walhasil riwayat yang benar adalah, riwayat yang benar adalah bahwa khitan itu dianjurkan, disukai, disyariatkan pada wanita, tapi dengan tempat yang tepat. Kalau tidak, itu menimbulkan mudarat bagi si wanita ini. Tidak dikhitan mudarat, dikhitan terlalu dalam juga mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah pertama adalah khitan. Tambahan, adakah walimatul khitan? Ketika sudah khitan mengkhitankan anaknya, kemudian adakah walimah mengadakan pesta khitan? Di zaman Nabi, pertanyaannya, boleh enggak walimatul khitan? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan jika tidak dijadikan sebuah syarat. Jika tidak dijadikan sebuah syarat, hanya sekedar mengundang manusia makan, selesai, tidak ada masalah. Tapi mayoritas para ulama menasihati ditinggalkan. Ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya siwak. Sunnah yang berikutnya adalah yaitu bersiwak. Apa itu siwak? Wa huwa min sunanil fitrati aidan kama fi hadis Aisyah inda Muslim. Bersiwak itu termasuk sunnah fitrah. Sebagaimana Aisyah dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan di antara sunnah fitrah adalah wa yastaqi, yaitu bersiwak. Wasti'malu siwak mustahabun fi kulli hal, dan perlu diketahui setiap keadaan apapun kita bersiwak disukai. Dalam keadaan majelis taklim bersiwak, dalam keadaan itu tadi perlu dicari nih sekalian, dikembalikan kepada uruf ya Bu ya. Yang benar bahwa siwak ini dimanapun keadaannya enggak dilarang. Maka ibu-ibu kalau pernah umroh lihat orang Arab itu apa aja pegang siwak. Laki-lakinya perempuannya sama-sama. Mereka bersiwak. Di pinggir jalan siwak, belanja siwak, jualin siwak, pokoknya siwak selalu dipakai. Sehingga kita jumpai, ternyata penelitian menunjukkan gigi orang Arab itu banyak yang lebih sehat daripada selainnya. Ternyata siwak itu memperbaiki gigi. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Dan boleh digantikan siwak dengan apa? Sikat gigi. Kalau memang tidak dijumpai kayu siwak. Tapi sangat disukai bersiwak pada keadaan-keadaan berikut ini. Satu, indal wudu. Di saat mau berwudu bersiwak atau bersikat gigi. Karena Rasulullah berkata, "Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i." Kalau tidak memberatkan atas diri umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Jadi setiap wudu sikat gigi atau bersiwak. Yang kedua, indah salat, mau salat. Nabi berkata, "Laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin." Kalau seandainya enggak memberatkan atas diri umatku, kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mau siwak, ibu boleh. Mau salat bersiwak dulu. Mau salat nih, mau takbiratul ihram, bersiwak dulu, bersihkan, kemudian baru takbiratul ihram. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kayu siwak itu kayu Arab. Panjang sebenarnya ibu, dipotong-potong kecil, biasanya orang umroh bawa oleh-oleh itu ibu ya. Pernah tahu kayu siwak ibu? Sekarang sudah modern, ada yang rasa strawberry. Kayu siwak aja ada yang rasa strawberry ibu ya, masya Allah. Nah maka dalik. Ayakumullah. Yang ketiga, indah qiraatil Quran. Disukai bersiwak itu setiap mau membaca Quran. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, umirna bisiwak. Kita diperintahkan untuk bersiwak. Wa qala innal abda, dan Nabi berkata, sesungguhnya seorang hamba idza qama yusalli, tatkala dia berdiri dalam salatnya, atahu malakun, malaikat akan mendatanginya. Fa qama khalfahu, berdiri di belakangnya, yastami'ul Qur'an, sembari mendengarkan bacaan Qur'annya. Wa yadnuwa, mendekat dan terus mendekat dan terus mendekat. Wa la yazalu yastami'u wa yadnuwa hatta yad'afahu ala fi. Terus malaikat itu mendengar sambil mendekat, sampai mulutnya malaikat ditempelkan di mulut orang yang baca Quran itu. Ini keutamaan orang yang senang baca Quran. Fala yaqra'u ayatan illa kafi jawfil malak. Tidak satu ayat pun yang dibaca oleh orang itu melainkan akan masuk ke dalam mulutnya malaikat itu. Berarti dianjurkan kita membaguskan bau mulut. Ya malu sama malaikat, Bu. Baca Quran bau apa? Mulutnya itu. Faham maksudnya? Maka dari sini hadis ini menjelaskan kepada kita, berarti memang bersiwak ketika mau baca Quran itu sunnah. Kecuali puasa. Kalau mulutnya sudah dibersihkan tetap bau juga, nanti akan diganti oleh Allah dengan apa? Bau yang lebih wangi daripada kasturi. Terakhir inda dukulil bait. Nah, ini juga sunnah. Maaf. Yang terakhir ada lagi nanti ya. Ketika mau masuk rumah, dianjurkan bersiwak. Saya sering terangkan sama ibu-ibu. Kalau suatu saat ibu punya rumah, tetap bikin di depan rumahnya itu tempat untuk apa? Bersiwak atau bersikat gigi. Bikin apa namanya? Wastafil apa? Itu sunnah. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat yang sahih Anil Miqdam Ibnu Suraij, Anil Miqdam Ibnu Syarih, Ibnu Syarih an abihi qala sa'altu Aisyah faqultu sa'altu Aisyah faqultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Kata Miqdam bin Syarih, dari ayahnya dia berkata, pernah aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan apakah Nabi memulai sebelum beliau memasuki rumahnya? Qalat bisiwak, dengan cara membersihkan mulut dengan siwak, sikat gigi, Bu. Ya, habis dari majelis taklim, pulang ke rumah, mau masuk rumah, sikat gigi. Sunnah. Disukai. Nah, yang terakhir, indal qiyami minal lail. Ketika bangun di malam hari. Walaupun ibu enggak sholat. Bangun malam, bersiwak. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjuda yasusu fau bisiwak. Nabi kalau bangun malam mau salat tahajud, dibersihkan dulu mulutnya dengan apa? Siwak, yaitu membersihkan giginya. Yadluku asnanau bisiwak, giginya itu dibersihkan, bau mulutnya dihilangkan dengan bersikat gigi. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Saya katakan bahkan bagi wanita harus lebih bersangatan lagi. Lianna hadza atyabun lahu wa afrahun li zauji ila zaujiha. Itu baik bagi si wanita, lebih menyenangkan bagi siapa? Suami-suami mereka. Gimana kalau kebalikannya, Ustaz? Gimana kalau suami mulutnya bau karena sebab asap rokok? Perintahkan untuk bersiwak dan tinggalkan apa namanya? Merokok, karena memang rokok itu enggak baik. Ibu, jangan apa namanya, jangan malu, jangan putus asa untuk menasihati keluarganya yang merokok. Suruh berhenti. Gambarkan tentang gambaran-gambaran jeleknya rokok. Dan memang rokok itu hukumnya apa? Haram dalam Islam. Bukan makruh. Haram. Bukan makruh, hukumnya haram. Saya sering buat perumpamaan buat ibu-ibu. Sesuatu yang kotor biasanya itu diharamkan atau dinajiskan oleh syariat. Ibunda sekalian, gak ada tau orang makan donat sambil pup. Gak ada ya, Bu? Gak ada orang BAB sambil makan donat. Karena dia tahu jorok. Di tempat yang jorok gak mungkin makan. Tapi ibu pernah ngeliat gak orang merokok di WC? Iya, bahkan merasa nikmat. Menunjukkan bahwa merokok itu kotor. Tempatnya terasa nikmat oleh mereka di tempat yang kotor. Itu baru satu contoh. Contoh yang kedua, kalau ibu bikin pabrik donat, tapi ditulis di depannya, donat gratis. Memakan donat ini menyebabkan gagal jantung, kemudian liver, impotensi. Ada yang mau dikasih lo? Gak ada. Gratis pun gak mau. Tapi orang sekarang itu aneh. Rokok itu ada tulisannya jelas, bisa impotensi. Tapi tetap saja dia lakukan. Kan berarti yang melakukan itu kan bahlul namanya. Malah ya? Nah, kata dia. Fahim tuh, ini sekalian? Fahim. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha ilan, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.